Suma nazala alaihi wa anzir asyiratakal akrabin wa hum banu Hasyim wa banu Muthalib wa banu Naufal wa banu Abdi Syams auladu Abdi Manaf. Lalu turun satu ayat, yaitu ayat yang memerintahkan Nabi agar berdakwah kepada saudaranya, ya. Berilah peringatan kepada saudara-saudaramu, saudara-saudara dekatmu. Saudara-saudara dekat itu di kitab ini dijelaskan keturunan Hasyim, keturunan Muthalib, keturunan Naufal, dan keturunan Abdu Syams, ya. Mereka semua adalah keturunan dari Abdi Manaf. Jadi Abdi Manaf ini ya empat ini putranya. Wa fid jannahaka liman ittaba'aka minal mu'minina fa idza asauka fagul inni bari'um mimma ta'malun. Rendahkan dirimu, maksudnya berbuat halus, ya. Bersikaplah halus kepada orang-orang yang mengikutimu. Jika mereka membangkang, jika mereka tidak mau mengikuti apa yang kau ajak, maka katakanlah kepada mereka, aku tidak bisa bertanggung jawab atas apa yang kalian lakukan. Aku sudah terbebas dari kalian. Aku sudah putus dari kalian. Fa jama'ahum alaihi salam wa qala lahum inna ra'it la yakdhibu 'abdah la yakdhibu ahlah, ya. Wallahi law kadzabtun nasa jami'a ma kadzabtukum wa law ghorartun nasa jami'a ma ghorartukum. Wallahi alladzi la ilaha illahu innila rasulullah ilaikum khassah wa ilan nasi kafah. Ini panjang sekali, ya. Ra'id itu ya inna ra'id la yakdhibu ahlah. Ra'id itu ya pokoknya orang kepercayaan, ya. Biasanya ra'id itu seorang yang dikirim untuk melihat tempat-tempat yang akan didiami, ya. Tapi maksudnya ya orang kepercayaan, ya. Jadi orang kepercayaan itu tidak akan berbohong kepada keluarganya. Demi Allah, andai kata aku membohongi seluruh manusia, niscaya kalian tidak akan kubohongi. Kalian tidak akan aku bohongi karena kalian keluarga. Dan andai kata aku berkhianat kepada semua orang, kalian tidak akan kukhianati. Wallahi alladzi la ilaha illahu innila rasulullah ilaikum khassah wa ilan nasi kafah. Demi Allah yang tidak ada Tuhan kecuali Ia, aku adalah utusan Allah kepada kalian, khusus kepada kalian dan kepada seluruh manusia secara umum. Wallahi latamutunna kama tanamun walatubu'atsunna kama tastaiqidun walatuhasabunna bima ta'malun walatujzawunna bil ihsan ihsana wabisu isu'ah wa innaha la jannatun abadan aw la narun abadah. Kemudian Nabi langsung to the point, ya, tidak kebanyakan omong, ya. Demi Allah kalian semua nanti akan mati seperti kalian tertidur, dan setelah itu kalian akan dibangkitkan kembali seperti kalian bangun dari tidur. Dan nanti setelah kalian bangun, semua yang kalian lakukan akan dihitung. Dan semua perbuatan kalian akan dibalas. Perbuatan yang baik akan dibalas dengan kebaikan. Begitu pula yang buruk. Yang buruk juga akan dibalas dengan keburukan. Nah, itu semua adalah surga dan neraka. Kalau kalian baik di dunia, kalian kelak akan mendapatkan surga selamanya kalian di sana. Dan begitu pula sebaliknya, kalau kalian berbuat buruk di dunia, nerakalah yang akan kalian tempati selamanya. Fatakallamal qawmu kalaman layinan ghoiro amihi abilah bin aladikana khosman laduda. Jadi keluarga Nabi yang lain itu menjawab ajakan Nabi itu dengan jawaban yang halus, yang sopan. Kecuali pamannya Abu Lahab ini. Abu Lahab itu musuh yang paling beringas itu. Fa innahu qala khudhu ala yadayhi qabla an tastami alaihi al-arab fa in salamtumuhu idan dhalaltum wa in manatumuhu qataltum. Abu Bakar faqala Abu Thalib wallahi lam lanamna annahu ma bakina thuman sarafal jam'u. Siapa tadi? Abu Lahab, ya. Jadi tadi keluarga yang lain itu kan menjawab dengan sopan, dengan baik. Kecuali Abu Lahab ini. Abu Lahab langsung Wah, ini orang ini sesat ini. Tangkap dia. Jadi Abu Lahab memerintahkan orang-orang yang ada di situ untuk menangkap Nabi Muhammad. Tangkap dia sebelum semua orang Arab membela dirinya. Jadi sudah punya prediksi Abu Lahab ini. Wah, ini kalau dibiarkan ini nanti lama-lama kelompoknya semakin besar. Kalau kelompoknya semakin besar nanti kebesaran Quraisy ini bisa mengarah ke dia semua. Jadi jauh-jauh hari Abu Lahab sudah punya prediksi seperti itu. Sebelum orang-orang Arab mengikuti dirinya, tangkap sekarang. Tangkap sekarang. Jika engkau membiarkan dia meneruskan dakwahnya, kalian akan menjadi hina. Kalian akan menjadi hina. Dan bila apa ini? Wa in mana'tumuhu qataltum. Jika kau menghalangi dirinya, bunuh saja dia. Maksudnya, waduh, ini provokasi dari Abu Lahab ya. Tapi provokasi itu dijawab oleh Abu Thalib. Demi Allah, selama aku masih hidup akan kulindungi dirinya. Jadi Abu Thalib sudah langsung maju ya. Kalau kamu mau macam-macam dengan Muhammad, langkahi dulu mayatku. Itu kan paman ya. Maksudnya Abu Thalib itu kan Nabi kan ada di tanggungan Abu Thalib ya, sehingga melindungi. Walamma jahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidda'wah sakharat minhu Quraisy wastahza'u bihi fi majalisihim. Di saat Nabi Muhammad berdakwah dengan terang-terangan, orang-orang Quraisy mengejek Nabi Muhammad ya. Mereka mengejek dan ya membuli ya. Nabi Muhammad dibuli. Pokoknya kalau orang Quraisy melihat ada perkumpulan Nabi Muhammad bersama dengan sahabatnya, mereka mencaci maki, membuli. Fakana idza marra alaihim yaqulun hadza ibnu abi kabsyah yukallimu minas sama. Kalau mereka berjalan kemudian bertemu Nabi, langsung komentar, wah ini anak Abi Kabsyah ini ngomong dapat informasi dari langit. Anak Abi Kabsyah itu ejekan ya. Abi Kabsyah itu suaminya Halimah Sa'diyah ya. Halimah Sa'diyah yang menyusui Nabi di saat kecil itu kan suaminya punya kunyah Abi Kabsyah. Jadi ini orang desa, ini Abi Kabsyah ini orang desa dan orang yang jauh dari kemewahan. Ini anak Abi Kabsyah ngapain ngomong-ngomong dapat berita dari langit. Wa hadza ghulamu Abdul Muthalib yukallimu minas sama la yazidun ala dzalik. Wah, ini cucunya Abdul Muthalib ini ngapain ngomong-ngomong katanya dari dapat informasi dari langit. Mereka hanya sebatas itu, hanya sebatas mengejek saja ya. Di saat itu orang-orang Quraisy sebatas mengejek saja, tidak sampai ke apa hal-hal yang bersifat fisik. Falamma aba, wah ini sudah mulai. Falamma aba aliyatahum wasafaukulahum kafakolalahum wallahi ya kaum lakat khalaftum dina abikum Ibrahim. Nah, setelah Nabi Muhammad mencaci maki berhala-berhala yang ia sembah, yang mereka sembah. Setelah Nabi Muhammad mencaci maki berhala yang orang-orang Quraisy sembah dan Nabi Muhammad membodohkan akal mereka, Nabi Muhammad mengatakan kepada mereka, "Hei kaumku, kalian telah melenceng dari agama kakek kalian yaitu Nabi Ibrahim. Kakek moyang kalian Nabi Ibrahim tidak pernah mengajarkan menyembah batu, tidak pernah melakukan apa yang kalian lakukan sekarang. Kalian sudah sesat." Jadi Nabi Muhammad sudah mulai itu ya, sudah mulai gencar. Sarat firuusihim hamiyatal jahiliyah girah ala dzalik ala tilkal alihah allati kana ya'buduha abauhum. Di saat Nabi sudah sampai ke titik ini, wah, mereka kepalanya panas ya. Mereka kepalanya panas. Mereka tidak terima tuhan-tuhan mereka diejek Nabi Muhammad. Tuhan-tuhan mereka disalahkan oleh Nabi Muhammad. Ya karena mereka merasa bahwa yang dilakukan mereka itu juga dilakukan oleh ayah dan kakek mereka. Dia tidak terima ayahnya dikatakan sesat, kakeknya dikatakan sesat, tidak terima. Fadhabu ila ammihi Abi Thalib Sayyidi Bani Hashim alladhi akhadha ala nafsihi himayatahu min aidi a'daihi fatalahu minhu ayyukhliya bainahum wa bainahu aw yakufahu amma yakul. Kemudian orang-orang Quraisy yang tidak kuat ya, tidak tahan dengan ajakan Nabi Muhammad itu, dengan cacian Nabi Muhammad, mencaci apa berhala-berhala itu, mereka datang kepada Abu Thalib. Abu Thalib di saat itu pemimpin ya, pemimpin Bani Hashim. Pemimpin Bani Hashim itu maksudnya kalau ada musuh ya, kalau ada musuh itu yang mengambil keputusan Abu Thalib. Jadi Abu Thalib itu orang yang dipercayai untuk mengambil keputusan apa yang harus dilakukan saat menghadapi musuh. Mereka orang-orang Quraisy meminta Abu Thalib agar melepaskan Nabi Muhammad ya, maksudnya tidak melindungi Nabi Muhammad. Atau kalau tidak mau seperti itu, Abu Thalib diminta agar melarang Nabi Muhammad mengucapkan ucapan-ucapan yang menyakiti hati mereka. Faraddahum raddan jamilan fansarafu anhu. Tapi Abu Thalib menolaknya ya. Abu Thalib menolaknya, tidak menerima usulan dari orang-orang Quraisy itu, tapi penolakannya sopan sehingga orang-orang Quraisy pulang ke rumah dalam keadaan kepala tertunduk, maksudnya mereka tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan. Wa madu Rasulullah lama yuridduhu la yasudduhu an muradihi syai'un. Wa madu Rasulullah lima yuridduhu la yasudduhu an muradihi syai'un. Setelah Abu Thalib menolak permintaan dari orang-orang Quraisy, Rasulullah meneruskan apa yang ia kehendaki ya. Tidak ada apapun yang bisa menghalanginya.